Kok sayang katokan sayang, elok obat taru itaram. Boleh na ajan ado bimbang, dan mabu akapayang. Kusuhaban na malam tibo, dan naibah suah bana malam tibo, enai bakawan langang. Urang bajalan baduo, denai ko antah pabilo. Urang bajalan baduo, denai ko antah pabilo. Kok sayang katokan sayang, elok obat taru itaran. Boleh na ajan ado bimbang, dan mabu akapayang. Rusuh abana malam tibo, dan naibah cabiala cabiala.